bertahun-tahun angan dan mimpiku tertimbun. Murninya embun pun bercampur hisab beracun. Terjatuh tertati di jajiku tak meminta ampun. Aku sampah lelucon, rabun tidak dituntun. Ku tersenyum lepas tapi dadaku sesak, ku menahan nafas. Loyalitas, kualitas, integritas, ah. Berapa lama lagi ku mesti menunggu, berikan ku sekali saja kesempatan itu. Eki Elil O, 2010, ku paling hip-hop, bukan yang lain. Terus berjalan meski kaki terkadang lelah melangkah. Butuh proses untuk membuka kedua mata mereka. Oh, give me.